Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Terakhir kita sampai pada hadis yang ketujuh di bab niat, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, maksudnya Allah tidaklah melihat fisik badan kalian, wala ila suwarikum, tidak pula rupa wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah lihat hati kalian, diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memandang dalam artian menjadikan tolak ukur dengan melihat badan dan bodi seorang manusia, apakah dia seorang yang berbadan besar ataukah kecil, berbadan sehat ataukah sakit-sakitan. Demikian juga tidak memandang kepada rupa wajah, apakah rupanya adalah rupa yang menawan ataukah rupa yang menjijikkan, rupa yang buruk dan atau bahkan menjijikkan. Kullu hadza laisa bisyai' indallah, itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah tabaraka wa taala. Demikian juga Allah subhanahu wa taala tidaklah menjadikan tolak ukur untuk menilai manusia dengan melihat nasabnya, apakah dia anak kiai ataukah dia anak keturunan darah biru, darah merah ataukah lainnya. Itu semua tidaklah Allah pandang. Maka Allah tidaklah nilai seseorang berdasarkan apakah nasabnya itu nasab yang tinggi, nasab yang unggul ataukah nasab yang rendah. Demikian juga Allah tidaklah mengukur manusia, menilai manusia dengan hartanya. Kalau manusia itu dinilai hartanya, tentu yang paling mulia adalah korun. Dan kita ketahui bersama bahasanya korun adalah manusia yang hina di sisi Allah. Maka Allah sama sekali tidaklah memandang satupun dari itu semua abadan sama sekali. Maka tidak ada hubungan antara Allah dengan makhluk kecuali hubungan takwa. Maka siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, maka dia lebih dekat dengan Allah dan dia lebih mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, maka kita tidak perlu membanggakan harta, tidak perlu membanggakan rupa ataupun bodi yang atletis dan semacam itu. Demikian juga anak ataupun rumah yang seperti istana ataupun mobil ataupun satupun dari hal-hal duniawi yang lain. Maka itu semua tidaklah perlu dibanggakan abadan sama sekali, karena itu semua tidak ada nilainya di akhirat, itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika Allah memberikan nikmat kepada seorang dengan takwa, dengan semangat untuk taat, semangat untuk beribadah, maka inilah anugerah. Inilah anugerah Allah yang kita wajib dan patut untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih padanya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah memandang dan menilai dengan melihat hati kalian. Maka kondisi hati itulah yang jadi madar, itulah yang jadi tolak ukur. Maka karena hadisnya bunyinya, akan tapi Allah memandang hati kalian, maka hadis yang ketujuh ini menguatkan hadis pertama di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Maka hati itulah yang jadi tolak ukur betapa banyak manusia yang secara lahiriah amalnya itu amal yang sah, yang bagus dan yang baik, akan tapi karena dibangun di atas hati yang roboh, hati yang rusak, maka amal tersebut amal yang roboh, amal yang tidak ada nilainya. Maka niat itu adalah landasan pokok. Kita jumpai dua orang yang sholat di shaf yang bareng, mengikuti imam yang sama, akan tapi perbedaan sholat di antara keduanya bagikan timur dan barat. Kenapa? Karena keadaan hati dua orang tersebut berbeda. Yang satu hatinya lalai, pikirannya jalan kemana-mana, ke pasar, ke mall, kemana-mana, ke rumahnya. Bahkan boleh jadi dia adalah orang yang riya dan pamer dengan sholatnya, wal-iyadzubillah. Dan sebagian ulama menyampaikan tolak ukur seorang itu sholatnya riya dan tidak, sebagaimana disampaikan oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah. Tolak ukurnya adalah manakala seorang itu ketika sholat di belakangnya yang nonton itu kambing ataukah manusia, sama saja sholatnya. Maka itu orang yang ikhlas dalam sholatnya dan tidak riya dengan sholatnya. Ketika ditonton kambing, ya sholatnya seperti itu. Ketika ditonton orang, sholatnya juga semacam itu. Maka dia adalah orang yang ikhlas dalam sholatnya dan tidak riya dalam sholatnya. Namun jika beda, maka ini gelagat, maka ini gejala kalau itu adalah sholat yang niatnya kurang bagus, kurang tepat. Maka bahkan boleh jadi orang tersebut riya dalam sholatnya, wal-iyadzubillah, dan dia inginkan dengan sholatnya tersebut dunia. Sedangkan orang yang kedua, orang yang di sebelahnya, hatinya hadir. Maka yang hadir di masjid bukan hanya badannya, badan dan hatinya. Orang yang pertama yang hadir di masjid badannya, hatinya boleh jadi di rumah, di depan televisi, di kantor atau yang lain. Namun orang ini, orang yang sedangkan orang yang kedua hatinya hadir. Maka bukan badannya hadir namun hatinya absen. Namun badan dan hati hadir semua. Maka dia inginkan dengan sholatnya tersebut mengharap perjumpaan dan melihat wajah Allah di akhirat, dan dia ingin dengan sholatnya tersebut mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu dua orang ini ada pada keduanya perbedaan yang sangat besar. Maka amal, nilai dari amal itu mengikuti apa yang ada dalam hati. Dan berdasarkan apa yang kondisi hati, akan ada balasan pada hari kiamat. Balasan di akhirat, dasar pijakannya adalah kondisi hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu ala raja'ihi laqadir yawma tubla'us sarair. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa untuk mengembalikan manusia, itu kembali di akhirat. Yawma tubla'us sarair, dan akhirat adalah hari di mana dibukakan segala rahasia, rahasia yang ada di dalam hati. Demikian di surat At-Tariq. Maka di sini kita jumpai di antara nama Allah adalah Qadir. Maka berkaitan dengan Allah adalah zat yang maha kuasa, maka ada tiga kata yang Allah pakai untuk menyebut dirinya adalah zat yang maha kuasa. Terkadang dan yang paling sering Allah menggunakan kata Qadir, dalilnya panjang. Namun di sini yang kedua adalah Qadir, qafnya yang panjang. Dan terkadang Allah sebut dirinya, Allah nyatakan dirinya adalah zat yang maha kuasa dengan menggunakan istilah Muqtadir. Tiga-tiganya maknanya sama, dia adalah zat yang maha kuasa. Maka pada hari kiamat yang dites, maka ada tes, ada penilaian berdasarkan apa yang tersimpan di dalam hati, bukan sekedar apa yang nampak. Sedangkan di dunia penilaian orang berdasarkan lahiriahnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, maka itulah dasar penilaian. Ucapannya baik, perbuatannya baik, kita katakan dia orang baik. Ucapannya buruk, perbuatannya buruk, maka dia orang yang buruk. maka dia adalah orang yang buruk meskipun dia mengatakan mas sebenarnya saya itu hati saya itu seputih kapas, seputih salju. Maka kita katakan pengakuan semua orang bisa, namun maaf, tolak ukur syariat nilai orang itu di dunia berdasarkan ucapan dan perbuatannya, apa yang menjadi lahiriahnya. Adapun hati, maka itu penilaian akan jadi dasar penilaian nanti di akhirat. Dalil, di antara dalil yang menunjukkan bahasanya penilaian di dunia berdasarkan apa yang nampak, apa yang bisa kita tangkap dengan indera, dan kita tidak diperkenankan nebak-nebak isi hati orang, ngorek-ngorek dan memvonis orang berdasarkan hatinya begini-begini. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ma'ana basyarun, aku adalah sekedar manusia. Aku sekedar manusia biasa. Maka Nabi adalah manusia sebagaimana normalnya manusia. Manusia tercipta dari air mani, air mani seorang laki-laki dan perempuan. Maka demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang tercipta dari air mani. Maka tidak benar anggapan sebagian orang bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tercipta dari air mani, namun tercipta dari sebuah cahaya yang disebut dengan cahaya yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Dan orang yang punya keyakinan bahasanya Muhammad itu tidak tercipta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tercipta dari air mani namun tercipta dari cahaya, kemudian mereka punya keyakinan, punya anggapan bahasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berjalan di alam terbuka maka beliau berjalan tanpa ada bayang-bayang. Kenapa? Karena cahaya ketemu dengan cahaya. Maka cahaya beliau, cahaya diri beliau dengan ketemu dengan cahaya matahari, maka tidak menimbulkan bayangan. Maka ini satu hal yang tidak berdasar, keyakinan yang tidak ada landasannya. Ya, beliau adalah manusia sebagaimana beliau tegaskan di sini, innama ana basyarun, aku adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Maka siapa yang mengatakan beliau bukan manusia dalam masalah penciptaan, dalam masalah adanya bayang-bayang, tidak adanya bayang-bayang, maka wajib mendatangkan riwayat yang terpercaya. Dan tidak ada riwayat yang terpercaya dalam masalah ini. Maka beliau adalah manusia sebagaimana manusia, tercipta dari air mani. Maka ketika jalan di tempat terbuka pun punya bayang-bayang. Dan di antara kemanusiaan beliau nanti akan beliau sampaikan di lanjutannya hadis, beliau menilai mana yang benar berdasarkan menganalisis laporan pihak-pihak yang bersengketa. Yang ini ngomong gini, yang ini ngomong gini, mana yang lebih dinilai, ditimbang, dianalisis lebih mendekati kebenaran, maka keputusan berdasarkan hal tersebut, meskipun realitanya ternyata yang diputus benar, itu adalah karena kepandaian berbicara dan memanipulasi fakta. Maka boleh jadi orang itu menang dalam sengketa, karena kepandiannya ngomong dan kepandiannya, keberaniannya dalam dusta dan kepandiannya memanipulasi data. Maka dengan itu maka seorang hakim itu kemudian memutuskan oh dia yang benar padahal hakikatnya dia yang salah. Wa innakum taqtasimuna, dan sungguhnya kalian mengajukan sengketa kepada aku. Ketika ada orang sengketa maka diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah kepala negara sekaligus hakim, qadhi, sekaligus mufti, sekaligus imam salat. semuanya beliau rangkap semua. Beliau itu eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. Dan demikian keadaan para khulafaur rasyidin. Keempat-empatnya mereka semua eksekutif, yudikatif, legislatif. Yang bikin aturan, yang melaksanakan, yang mengadili. Sekaligus mufti. Lalu kemudian di akhir Bani Umayyah, ketika penguasa itu kualitasnya tidak sebagaimana masa sebelumnya, maka mereka merasa agama di luar kemampuan mereka. Maka baru kemudian ada pemisahan kekuasaan. Dan barulah kemudian diangkat khusus mufti, ada kemudian imam, masjid, kemudian khalifah sekedar jadi khalifah. Diangkatlah qadhi, diangkatlah hakim. Maka kemudian ada pemisahan antara yudikatif, legislatif, antara bagian keagamaan, berada pemisahan dikenal oleh kaum muslimin di akhir-akhir Bani Umayyah. Wala'alla ba'dakum ayyakuna al-hanabi hujjatihi min ba'din. Boleh jadi ada yang satu lebih pintar menyampaikan alasan mimba'atin daripada sebagian yang lain. Maka aqdilahu ala nahwi mimma asma. Maka aku putuskan berdasarkan apa yang aku dengar, berdasarkan omongan dua belah pihak, ditimbang, dianalisis, kemudian diputuskan berdasarkan hal tersebut. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kemudian lanjutannya hadis, Nabi katakan, siapa yang aku putuskan sebagai pihak yang benar padahal dia sebenarnya pihak yang bersalah, maka ketahuilah wahai penerima keputusan, bahasanya itu adalah satu potong api neraka yang aku berikan kepadamu. Maka bersiaplah untuk mau diterima ataukah tidak. Maka artinya keputusan hakim itu tidak mengubah hukum senyatanya di akhirat. Ketika diputus hakim tidak bersalah dalam kasus ini, padahal bersalah, maka itu tidak menghukum akhirat, tidak mengubah hukum di akhirat. Maka menurut hukum akhirat, ini bersalah, berhak masuk neraka, ya masuk neraka meskipun dia menang di dunia dan dihukum tidak bersalah di dunia. Maka di sini Nabi katakan, aku putuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Artinya penilaian berdasarkan lahiriah. Akan tapi di akhirat tolak ukur berdasarkan rahasia yang ada dalam hati. Nas'allahu yutahhir sarairana jami'an. Maka kita patut memohon pada Allah untuk supaya agar Allah membersihkan hati-hati kita seluruhnya, hati kita semua dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Maka hadis ini bisa kita katakan hadis yang baru saja kita kutip. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu hal yang gaib. Ketika ada orang yang sengketa, ini siapa yang benar, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu siapa yang benar. Oleh karena itu Nabi kemudian apa alasanmu dipikir, ditimbang, diputus. Kalau Nabi tahu hal yang gaib dan Nabi tahu betul sebenarnya siapa yang bersalah dan siapa yang tidak, tentu Nabi tidak akan diam. Dan ternyata tidak demikian Nabi. Maka menunjukkan Nabi itu tidak mengetahui hal yang gaib. Hal yang gaib. Maka jika ada orang yang mengaku mendapatkan anugerah dari Allah, begitu orang datang tahu masalahnya, oh bapak ini punya masalah begini-begini ya, kok tahu, oh ya ini anugerah Allah. Nah, maka kita katakan berarti orang ini ngungkuli Nabi, lebih hebat daripada Nabi, lebih hebat daripada Nabi. Orang, dua orang datang gak tahu masalahnya apa, Kemudian keputusan berdasarkan laporan masing-masing pihak. Nah, ini kok baru datang, baru parkir motor saja sudah tahu, oh ini punya masalah begini, begini, begini, begini, begini, begini. Maka jika dia ngaku itu anugerah Allah, maka kita katakan, wah dia lebih hebat daripada Nabi. Dan tidak mungkin ada orang yang lebih hebat daripada Nabi. Nabi kita manusia yang paling Allah cintai. Dan kekasih itu akan memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Maka anugerah terbaik yang Allah, ya, yang layak untuk didapatkan oleh manusia akan Allah berikan. Maka tidak Allah berikan semacam itu, maka ini menunjukkan tidak ada anugerah Allah dalam bentuk semacam itu. Sehingga kalau dia mengaku itu adalah anugerah Allah, ini adalah karunia dari Allah, maka dia dusta. 100% kita yakin sebagai seorang muslim, wajib untuk kita yakini dia dusta dengan ucapannya. Yang benar, dia dapat bantuan setan. Yang boleh jadi dia punya yang orang bilang rewang, kalau itu dukun hitam, khodam, kalau itu dukun putih. Yang dia kemudian punya hubungan dengan jin korin orang tersebut, sehingga dia punya informasi. Dan sebelum orang itu datang dia telah tahu itu permasalahannya. Nah kalau demikian bisa kita maklumi dan bisa kita terima, kita mengerti. Itu anugerah Allah. Anugerah Allah diberikan pada dia dan tidak diberikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu ngoyoworo, terlalu mengada-ada. Ini anugerah Allah yang dapat malah orang itu, Nabi malah tidak dapat. Kayak ini 100% mengada-ada. Al-ilmu alama fi syara'ir, kembali kemudian, maka di akhirat, maka tolak ukur itu berdasarkan rahasia yang ada dalam hati. Maka jika hati itu kondisinya bagus dan sehat, maka bergembiralah dengan kabar yang baik. Maka namun jika keadaannya tidak semacam itu, maka orang tersebut kehilangan seluruh kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah manusia mengetahui manakala kubur itu dibangkitkan dan dinampakkanlah apa yang ada di dalam dada. Maka di akhirat, al-ilmu ala ma fil qalb. Maka tolak ukur itu berdasarkan apa yang ada di dalam hati. Maka jika Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis menegaskan pentingnya perbaikan niat dan hati, maka menjadi wajib atas setiap muslim untuk memperbaiki niatnya, memperbaiki hatinya. Maka adalah dia lihat apakah di dalam hatinya terdapat keraguan-raguan. Maka jika ada, maka adalah dia hilangkan ragu-ragu tersebut sehingga berubah menjadi yakin. Gimana cara untuk mengubah dari ragu-ragu tentang Islam, tentang Allah, menjadi yakin? Caranya dengan merenungkan berbagai ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Dan berkaitan dengan ayat ini, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang itu bangun malam, maka menjadi kebiasaan Nabi ketika beliau bangun malam, sebelum sholat tahajud begitu bangun beliau duduk kemudian kucek-kucek mata. Setelah itu beliau menengadahkan ke langit, memandang bintang-bintang sambil membaca 10 ayat yang terakhir dari sholat Ali Imran. Yang dimulai dengan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, dan seterusnya sampai akhir surat Ali Imran. Dan kebiasaan Nabi ini dalil bolehnya orang membaca Al-Qur'an dengan hafalan meskipun dalam keadaan batal wudu. Karena Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran dalam keadaan bangun tidur, yang tidur normal, yang ini tentu dalam keadaan tidak berwudu, dalam kondisi wudu yang batal. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin, sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum, bahkan dalam diri kalian, dalam penciptaan manusia, terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Wa may yabuthu min dabbah, dan berbagai binatang yang Allah sebar di seluruh muka bumi. Ayatul liqaumi yuqinun, adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka jika setan memasukkan dalam hati kita keraguan-raguan tentang Allah, maka renungkanlah berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah, renungkanlah alam semesta, siapa yang mengaturnya? Lihatlah perubahan keadaan, malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dan lihatlah bagaimanakah Allah memutar hari di antara manusia. Dulu kaya, dulu hebat, dulu penguasa, sekarang boleh jadi malah masuk penjara. Dulu memenjarakan orang, sekarang dipenjara. Maka siapa yang mengatur itu semua? Maka ini bukti harta tidak manfaat, kekuasaan tidak ada gunanya di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala, penguasa-penguasa yang zalim, yang hebat, yang kaya, didukung Amerika, tidak ada apa-apanya di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dulu zalim, sekarang tidak bisa apa-apa. Dulu memenjarakan orang, sekarang dipenjara. Maka jika orang merenungkan keadaan, perubahan keadaan alam, keadaan manusia, berputarnya roda dunia, orang yang dulu di atas sekarang di bawah, maka itu semua jika direnungkan akan terdapat tanda kekuasaan Allah. Maka Anda akan yakin bahasanya jagat raya ini memiliki pengatur, yang dia adalah zat yang maha bijaksana, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Azza wa Jal. Demikian juga kemusyrikan wajib kita bersihkan dari hati kita. Dan bagaimana cara membersihkan hati dari noda kemusyrikan? Maka kita bersihkan hati dengan kita katakan pada diri kita sendiri, bahasanya manusia itu tidak akan memberikan manfaat kepada aku jika aku durhaka kepada Allah. Mereka tidak akan bisa menyelamatku dari siksa Allah. Dan jika aku taat pada Allah, mereka juga tidak bisa merebut ganjaran dan pahala yang Allah berikan untukku. Maka yang mendatangkan pahala dan mencegah hukuman adalah Allah. Jika demikian, kenapa kita perlu menyekutukan Allah? Jika demikian, kenapa kita berniat dalam ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada selain Allah? Walihada, oleh karena itu, siapa saja yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan amal-amal yang harusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menjauh darinya dan makhluk pun akan menjauh darinya. Yakni artinya, maka upaya dia untuk mendekatkan diri kepada makhluk itu tidaklah memberikan tambahan. Upaya dirinya untuk mendekatkan diri kepada makhluk dengan amal yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidaklah memberikan tambahan dan manfaat kecuali jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Li'anna Allah idza radiya anka, karena Allah Subhanahu wa taala jika ridha dengan kita, maka Allah akan buat manusia ridha dengan kita. Dan jika Allah marah dan murka dengan kita, maka Allah akan buat manusia marah dengan kita. Kita berlindung pada Allah dari murka dan hukumannya. Dan apa yang disampaikan di sini, di paragraf ini, adalah ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, manil talmasa ridha Allah bisakhatin nas. Siapa yang mencari ridha Allah meskipun sebagian orang tidak suka, maka radallahu anhu wa ardhanna sa'anhu. Maka Allah akan buat, maka Allah akan ridha padanya, dan Allah akan buat manusia, minimal manusia-manusia yang saleh, ridha padanya. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, dan siapa yang mencari ridha manusia, mencari dukungan manusia dengan meskipun mendapatkan murka Allah, sakhitallahu alaih wa askhatan nasa alaih, maka Allah murka padanya dan Allah akan membuat manusia marah padanya. Maka siapa yang mencari itu manusia meskipun dengan nabrak-nabrak syariat, dengan melanggar-langgar aturan Allah, maka Allah akan buat manusia tidak suka padanya. Seandainya ada manusia yang ada di dekatnya, maka itu bukan karena suka dengan orangnya, bukan karena suka dengan duitnya, dan suka dengan jabatan dan kekuasaannya, bukan dengan personnya. Duit person tadi hilang, hilang semua tim sukses ini ya. Kekuasaannya hilang, maka hilang semua, tiba-tiba menghilang semua. Kenapa? Karena Allah buat manusia tidak suka padanya, tidak punya kecintaan terhadap personnya, kecintaan pada dompetnya dan isi dompetnya. Jadi untuk orang yang mencari ridha manusia dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia masih berkumun di sisinya selama dia masih punya duit. Ketika dia tinggal punya utang, manusia akan menghilang. Demikianlah realita. Realita menunjukkan demikian. Orang yang mencari ridha manusia dengan melanggar syariat, maka demikianlah keadaannya. Orang yang berkumpul, semua orang yang berkumpul di sampingnya, itu bukan karena cinta pada orangnya, bukan cinta pada orangnya, cinta dengan hartanya, cinta dengan uangnya. Namun orang yang mencari ridha Allah meskipun sebagian orang tidak suka, maka orang suka dengan personnya. Maka Allah akan tanamkan kecintaan pada hati manusia untuk mencintai personnya, bukan mencintai hartanya. Maka meskipun dia tidak punya duit, dia tetap punya teman. Nah, meskipun dia susah, masih banyak orang di samping kanan dan kirinya yang menghiburnya, menolongnya, membantunya dengan apa yang mereka bisa bantu. Kenapa? Karena cinta dengan personnya. Al-muhim ya akhi, maka kesimpulannya wahai saudaraku, hendaknya kita terus menerus selalu mengobati hati. Maka hendaklah kita terus menerus membasuh hati sehingga suci, sehingga bersih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina lam yuridillahu ayutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin untuk membersihkan hati mereka. Maka membersihkan hati adalah perkara yang sangat-sangat penting. Kita memohon pada Allah agar Allah membersihkan hati kita sekalian dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadanya dan orang-orang yang ittiba kepada sunnah Rasulnya. Yang berkaitan dengan hadis yang ketujuh di Riyadhus Shalihin, tadi disampaikan, akan tapi yang jadi tolak ukur adalah hati. Adalah yang jatuh terukur adalah hati. Dalam lafadz yang lain, kulubikum wa amalikum, hati kalian dan amal kalian. Hati kalian dan amal kalian. Bahkan riwayat kulubikum wa amalikum itu di Sahih Muslim letaknya adalah setelah lafadz walakin yang duru ila kulubikum. Bawahnya pas di situ adalah kulubikum wa amalikum. Maka yang dimaksud dengan akan tapi Allah melihat hati kalian itu bukan berarti meremehkan amal, sebagaimana anggapan sebagian orang. Yang penting hati saya baik. Nah, bukan demikian. Bahkan tolak ukur di dunia adalah kondisi lahiriah. Akan tetapi berdasarkan lafaz hadis ini, yang jadi tolak ukur adalah hati, karena amal itu tidak ada nilainya, amal yang saleh secara lahiriah tidak ada nilainya kecuali amal tersebut dilakukan karena faktor hati yang benar. Orang melakukan amal soleh solat, maka solat ini tidak ada nilainya. Solat ini bukan takwa, kecuali hatinya adalah hati yang benar. Kondisi hatinya ketika solat tersebut adalah kondisi yang benar, bukan riya, bukan pamer, dan bukan karena pamer duniawi yang lain. Maka solat tidak menjadi takwa kecuali diiringi dengan hati, manakala kondisi hatinya benar. Puasa bukanlah takwa kecuali hatinya benar. Puasa itu baru jadi amal takwa ketika diiringi dengan niat yang benar, hati yang benar. Dan seterusnya. Kemudian hadis yang ke-8 di Riyadhus Salihin, ada sebuah hadis dari sahabat Abu Musa yang nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Beliau dari kabilah namanya Ash'ariun, satu kabilah yang ada di Yaman. Maka beliau aslinya adalah orang Arab, namun orang Arab Yaman. Radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya ani rajuli, tentang seseorang yang berperang, ikut perang, syaja'atan, karena faktor dia adalah orang yang pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada orang yang berperang karena faktor fanatisme. Wa yuqatilu riya'an, dan ada orang yang berperang karena ingin dilihat orang. Ayu dzalika fi sabilillah, manakah dari tiga orang tersebut yang perangnya adalah perang yang ikhlas, perang yang benar di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan karena cerdasnya beliau. Kalau seandainya dijawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan, maka jawabannya tiga-tiganya bukan fisabilillah. Namun karena beliau orang yang cerdas, maka beliau bawakan satu kaedah yang dengan kaedah tersebut enggak perlu lagi orang tanya-tanya ini fisabilillah apa bukan, ini fisabilillah ataukah bukan. Terapkan kaedah, maka akan ketahuan siapa yang fisabilillah dan siapa yang bukan fisabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meletakkan kaedah dalam masalah ini, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah, yaitu agama Allah, itulah yang tinggi di atas yang lain, maka itulah yang perangnya fisabilillah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jika kaidah ini dipahami, ya, diketahui dengan baik, maka enggak perlu orang tanya ini fisabilillah atau bukan, ini fisabilillah atau bukan, ini fisabilillah ataukah bukan, karena kaidahnya jelas. Maka Nabi mengatakan, siapa yang berperang supaya, ya, supaya ini menunjukkan niat. Ini bicara tentang masalah niat. Maka ini menunjukkan keikhlasan niat karena Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, penulis An-Nawawi rahimallahu ta'ala meletakkan hadis ini di bab niat. Karena ada kalimat, man qatala litakuna kalimatullah, supaya berperang supaya agama Allah lah yang paling tinggi. Ini niat. Maka dialah yang berada di jalan Allah. Maka dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang karena tiga faktor. Yang pertama karena dia adalah seorang yang pemberani, yang kedua adalah karena faktor fanatisme, dan yang kedua adalah karena ingin dilihat tempatnya, dilihat kedudukannya. Maka ada orang yang berperang karena faktor pemberani. Apa maksudnya? Maknanya dia adalah orang yang pemberani. Dan orang yang pemberani ini adalah orang yang suka perang. Karena orang yang pemberani, yaitu orang yang punya sifat pemberani, maka yang namanya pemberani itu perlu medan untuk supaya nampaklah keberanian tadi. Oleh karena itu, karena keberanian itu butuh medan untuk mengekspresikan kalau dia adalah memiliki keberanian, maka kita jumpai semua orang yang pemberani itu sangat ingin dan sangat berharap agar Allah mudahkan baginya, Allah mudahkan baginya untuk bisa ikut perang, sehingga dia bisa menampakkan keberaniannya, menampakkan kegagahannya. Nah, fawayuqatil, maka orang yang pertama ini dia berperang karena dia pemberani yang suka dengan tarung fisik, ingin untuk supaya karena ingin dia menampakkan kalau dia adalah seorang yang pemberani. Yang ini tentu bukanlah niat yang ikhlas dalam perang fisabilillah. Maka boleh jadi perangnya itu fisabilillah, namun orang tersebut tidak fisabilillah. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.